Thank you. iba kayo diri niya sete katurunan. Thank you.

panasnya abut kami bindu walanda. Behe mandor sami pahuman sombang mangabaku. Dari maranti mampawa ulu sarimbo jalimpo. Sidi luasnya abut kami bindu walanda. Thank you. Dia kau mau manaku, tapi ku tolak cintanya. Cukup aku baik kak kau, ampean aku ngerasa tiba-tiba ku cinta kau. Menyesal hatiku dia, ngahe ku tolak cintanya. Kadek ku bisa mutaran waktu, saat kau mau man aku. Tapi ampean udah terlambat, kau bidan bini dangan. Hari pun bagan di hari, nang darah nang lea kau. Aku ampean, baru hidup manyasa. Rasanya inak bicaya, ngahe ku tolak cintanya. Kade ku bisa mutaran waktu, saat kau mau man aku. Tapi ampean udah terlambat, kau bidan bini dangan. Ku harap kau bahagia di kehidupan nan baru. Mania nang milih kau, ampean udah terlambat, kau bidan, kau bidan, bini dangan. Teringat aku teringat.